الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حديث yang mana masih hadis وقوله ala ta'manuni, apakah kalian tidak mempercayaiku? Wa ana aminu man fis sama, padahal aku adalah orang kepercayaan zat yang ada di langit. Wal arsyu fawqal ma' wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Hadisun hasanun rahu Abu Dawud wa ghairuh. Wa qawluhu lil jariya aina Allah qalat fis sama, qala man ana, qalat anta rasulullah, qala fa'atika fa inna mu'mina. Syarahnya sudah dibaca. Sudah dibaca belum syarahnya? Baru satu paragraf. Berarti sekarang mau fi hadis ruqyah. Nah. Tafadhal Abu Aqilah. Tawassulun. Apa i'rab tawassulun? Mubtada. Kalau antum jadikan khabar, ya, itu bingung i'rabnya nanti. Ya enggak? Wafi hadis ruqyatul madhkur tawassulun ilallah. Dalam hadis ruqyah yang disebutkan tadi, itu adalah bentuk tawassul kepada Allah. Tawassul ilallahi azza wa jalla bittana'i alihi yuruhiyatihi wa ilahiyatihi wa taqdisi ismihi wa umurihi ala khalqihi wa umuri amrihi syar'ihi Al-Qadari. Summa tawassulun ilaih. Summa tawassulun ilaihi bi rahmatihi allati syamalat. Ahla. Mencakup ahla. Ahla samawati jami'an. Amin. Ana di ahli al-ardi nasiban minha. Summa tawassulun ilaihi. Tsumma tawassulun ilai. Tsumma tawassulun ilai bi su'ali al-qur'ati al-qur'i wa huwa dhanbi wa dhanbu al-'azim. Tsumma al-qataya allati hiya dunahu. Tsumma tawassulun ilai bi rububiyyatihi al-khassati bi tayyibina min 'ibadihi wa hum al-anbiya'u wa al-hasba'uhum allati kana min athariha Allahu Allahu Nah, berarti hadis ruqyah hadis yang pertama ya. Rabbana alladzi fis samaa taqaddasmuk taqaddasa ismuk amruka fis samaa al ard kama rahmatuka fis samaa ijal rahmataka fil ard ighfir lana hubana wal khatayana anta rabbut thayyibin. Nah, dan seterusnya. Nah, maka dalam hadis ruqyah yang disebutkan itu adalah salah satu bentuk tawassul kepada Allah Azza wa Jalla bisana'i alih, dengan memujinya, birububiyati dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, wa taqdis ismihi dan mensucikan namanya, wa uluwihi dan ketinggiannya ala khalqih di atas makhluknya. Berarti ini asma wa sifat. Wa umumi amrihi asy-syar'i dan cakupan, ya, keumuman atau cakupan, ya, perintahnya yang syar'i. Amru asy-syar'i di sini, ya, dia yang mencakup juga syariat-syariat yang Allah syariatkan kepada hambanya melalui lisan para rasulnya. Ya, semisal Allah Ta'ala berfirman, wa yaqta'una ma amara Allahu bih aw yusal. Qul amara rabbi bil qist. Ini perintah-perintah yang syar'i. Ya. Nah, ini terkadang perintah-perintah yang syar'i ini terkadang terjadi dan terkadang belum terjadi, ya, sebelum para hamba itu ada. Nah, wa amrihi al-qadari dan perintahnya yang qadari. Itu perintah yang terjadi ya, yang muncul dari Allah, ya, kepada seluruh maujudat, makhluk-makhluk dan hawadis, ya, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Ini amruhu, ya, amr qadari, ya, wa ma amruna illa wahidah, gitu ya. Summa tawassulun ilaih, kemudian bertawassul kepadanya dengan rahmatnya yang mencakup ahla samawati, penduduk langit-langit jami'an semua. Ayyaja'ala li ahlil ardi, untuk menjadikan penduduk bumi nasiban minha, mendapatkan bagian darinya. Summa tawassulun ilaih bisu'ali maghfiratil hubi, kemudian bertawassul kepadanya dengan meminta ampunan atas hub. Hub itu tadi apa? Dosa besar. Ya, kalau khotoya dosa, dosa kecil, khotoya. Wa huwa adzanbul azim, yaitu hub, yaitu dosa yang azim besar. Summal khotoya, kemudian khotoya allati hiya dunahu, yang di bawahnya, itu dosa kecil. Summa tawassulun ilaihi bi rububiyyatihi, kemudian bertawassul kepadanya dengan rububiyahnya yang khassah, yang dikhususkan li tayyibin min ibadihi, kepada orang-orang yang baik dari kalangan hambanya. Wahum al-anbiya'u wa atba'uhum, itu para nabi dan pengikut mereka. Allati kana min athariha, yang ya, di antara asar atau pengaruhnya adalah an ghamarahum, ya, yaitu Allah akan meliputi mereka bina'imid din, dengan kenikmatan agama, ya, dan dunia yang zahirah wal batin, yang nampak maupun yang tak nampak. Tapi apa yang dijelaskan Syekh Al-Haras ini dari hadis, hadis tadi dhaif. Hadis tadi dhaif. Ya, oleh karena itu kita tidak butuh pembahasan terkait hal tersebut karena hadis tersebut dhaif. Ya, kemudian tafadhal, ya. Syekh Husain, wa hadhihi al-wasail. Hadhihi al-wasail kalam bi'atu billahi la yakadu yaruddu yuraddu la yakadu yuraddu du'a'u man tawassala biha. Ya Allah, ba'di shifai alladhi huwa shifa'u Allah. Shifa'u Allah alladhi la yada'u maradan illa azalahu wa la ta'allaqa fihi riwayatullah wa la ta'allaqa fihi riwayatullah. Fa hal yaqtahu hadha ibadul kuburi minal mutawassilin bidawati wal ashqasi wal haqqi wal jahi wal hurmati wa nahmi dhalik. وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة رسول الله شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلوم من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف، ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. نعم. Maka fahadih wasail, wasail itu jamak dari apa? Wasilah. Wasilah-wasilah yang mutanawi'ah, yang beraneka ragam ini kepada Allah, yang meminta dengan rububiyahnya, dengan dan segala macam tadi, ya, di hadis yang dhaif tadi, la yakadu yuraddu du'a man tawassala biha, hampir-hampir tidak dapat ditolak, ya, doa orang yang bertawassul dengan hal tersebut, dengan wasilah-wasilah tadi, hampir-hampir tidak dapat ditolak. Ya, oleh karena itulah, ya, Nabi SAW berdoa kepada Allah setelahnya dengan kesembuhan, karena Nabi telah bertawassul dengan rububiyah, uluhiyah, asma sifat, kemudian bertawassul, berdoa minta kesembuhan. Alladzi la yada'u maradan illa azala. Yang Allah dengan, ya, ya Allah yang kata Nabi, anta syafi, engkau adalah sang penyembuh, begitu. Maka Allah punya sifat menyembuhkan, begitu kan? Yang kata Nabi, anta syafi. Maka dengan Allah yang maha menyembuhkan, anda dilayadau maradan, yang tidak akan membiarkan penyakit illa azala, kecuali Allah akan menghilangkan. wala ta'alluqa, dan tidak ada ketergantungan fihi, ya, pada hal ini, yaitu pada kesembuhan, pada minta kesembuhan tatkala sakit, digairin kepada selain Allah. Fahada yafkahu hada, ya, ibu dibaca ibad, kalau mau dibaca mubalaga, ubad, fu'al, ya, ubad. Fahal yafkahu hadal ubadul kubur, maka apakah para pengagung, ya, kalau kita katakan penyembah kuburan, mereka tersinggung. Walaupun ubat, ibat, hamba. Nah, walaupun apakah hamba, nah, abadaya budu kan beribadah, menyembah. Abid berarti sang penyembah. Ubat para penyembah, para tukang sembah kubur ini. Nah, ini kasar nanti. Mereka marah. Ya udah. Apakah mereka yang suka ke kuburan ini, minta-minta di kuburan ini, memahami hal ini dari kalangan mutawassilin, ya, bidawati wal ashkhas, yang mereka bertawassul kepada dawat, zat-zat atau ashkhas pribadi-pribadi, wal haq, atau bertawassul kepada al haq, wal jah, kepada kedudukan, wal hurmah, bertawassul kepada kehormatan, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Apakah mereka memahami hal ini? Amal hadis tsani, adapun hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis yang mana, ya, ikhwah? Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama? Apakah kalian tidak mempercayaiku padahal aku adalah orang kepercayaan zat yang ada di langit, gitu ya? Hadis yang kedua itu kan? Hah? Hadis jariyah? Hadis kedua kan, hadis yang ayat Allah, hadis kedua ala tak manu ni kan? Wana aminu man fi sama. Ya, adapun hadis yang kedua, faqad tadammana syahadat ar-rasul sallallahu bil imani lil jariyah. Oh ya, jariyah ya. Di mana beda berarti tertibnya? Hadis yang kedua yang mencakup syahadat Rasul, persaksian Rasul terhadap keimanan sang budak wanita, allati i'tarafat, yang telah mengakui bi'uluwihi ta'ala ala khalqih, yang telah mengakui ketinggian Allah ta'ala di atas makhluknya. Padahal ladzalika ala anna wasfal 'ulu, maka hal ini menunjukkan bahwa sifat 'ulu, tinggi, min a'dhamil awsafil bari, itu merupakan, ya, sifat-sifat yang paling agung dari Allah al-bari jalla sya'nu, haitsu khassahu al-bari, itu Allah. Itu tatkala Nabi mengkhususkannya bisual dengan pertanyaan anhu, ya, tentang ketinggian Allah tadi, duna baqiyatil awsaf, bukan sifat-sifat yang lain, tapi yang ditanya adalah ketinggian Allah. Wadalla aidan ala annal imana bi uluwihi mutlaqi min kulli wajhin wa min adamil usulil iman, maka hal ini juga menunjukkan bahwasanya mengimani ketinggian Allah yang secara mutlak dari segala aspek itu merupakan usul iman, pokok-pokok iman yang paling besar, paling agung. Faman ankaruhu faqad hurimal iman as-sahih. Maka barang siapa yang mengingkarinya, maka sungguh dia telah dicegah, diharamkan atas keimanan yang sahih. Nah, fadal berikutnya. Ya, Pak Adri. Qala syarih rahimahullah, wal ajib, wal ajab, ajab, wal ajab min haula'il. Kalau ajib itu berarti udah balago, fa'il, alim, sami, basir. Ajib berarti sangat, sangat ajab. Ya, itu pakai iya. Fa'il, ajib. Ya, itu berarti sudah sungguh mubalaghah. Fa'il, alim, sami. Nah, wal ajab minha ulail hamqi. Arhamqa. Hamqa. Hamqa, ya. Minal mu'addilati lin An-nufati. an yufati za'mihim. Za'muhum. Kenapa za'mihim? Yufati za'muhum annahum a'lamu billahi min rasulihi. Fayantuna anhu al-ayna ba'dama wafa hadal lafzu bi'aynihi min rasulihi. Min rasuli. Min rasuli marratan sa'ilan ghairahu kama fi hadal hadithi wa marratan mujiban liman sa'alahu bi qawlihi aina kana rabbuna wa amma qawluhu wal arshu fawqa al ma'i ila akhirih fa tafihi al jami' fa fihi al jam'u baina al imani bi uluwihi ta'ala ala arshihi wa bi ihatatihi ilmihi bil mawjudati kulliha fasubhana min man huwa aliyun fi zanu fi dunuwihi qaribun fi uluwihi. Nah, Syekh Hadri banyak catatan. Grogi, kurang belum ngopi, belum makan siang. Wal ajab, yang mengherankan dari mereka, Syekh mensifati mereka dengan hamqa. Hah? Kalau ahmak berarti isim tafdilnya itu. Paham antum? Jahil, jahal. Juhal. Hamqa berarti hamqa itu dibojah ya. Kalau bahasa kita dungu ya, dungu. Ya, bodoh dengan dungu kan beda. Dia tidak mengetahui dengan dia dungu. Ini beda. Dalam ilmu usul fikih, jahil itu terbagi menjadi dua. Jahil apa? Jahil basit sama jahil murakab. Ya. Jahil basit, jahil murakab. Kalau jahil basit, apa? Nahyul ilm bil kuliyah. Ya. Dia menak apa namanya, antum tadi baru ikut warafat syarah al-mahal menafikan itu secara totalitas. Kalau jahil murakab tadi ada tadi apa Abdul antum tadi baru belajar syarah al-mahal al-warafat. Nah, apa iddia ul-il. Itu mengklaim ilmu. Ya. Nah, sotoy dia mengklaim ilmu. Dan dia sendiri wahu jahil. Walaysalahu ilmu. Dan dia enggak ada ilmu sama dia. Idya'ul ilm. Dia hanya mengklaim aja. Mengklaim. Nah, ini namanya jahlul murakab ini kalau dari sisi ilmu usul fikih. Nah, yang mana? Dungu. Masih lebih baik jahil basit apa ini? Jahil basit ya baiklah. Nah, antum ditanya. Ya, hal tadri kada wa kada la adri. Jahil basit. Hal tadri kada wa kada anta la tadri summa tadda'i annaka tadri. Semua tujib bima yukhalifu alaih ala haqiqah. Antum enggak tahu tapi antum mengklaim antum tahu. Kemudian antum jawab dengan sebuah jawaban yang menyisih hakikat. Ini jalan murakab. Nah, kalau hamqa dungu. Ajib bin ha'ulil hamqa dungu nih. Jadi Syekh mengatakan mereka dungu aja nih dungu, nggak bisa paham. Mereka taunya itu mereka dungu. Ya. Dan yang mengagumkan dari mereka orang yang dungu dari kalangan Mu'attilah. An-nufat yang menafikan sifat-sifat Allah, za'muhum, ya. Dugaan mereka ini ajib. Annahum a'lamu billahi min rasuli. Bahwa mereka adalah lebih mengetahui tentang Allah daripada Rasulnya. Bayankuna anhu, maka mereka menafikan dari Rasulnya al-aina. Pertanyaan al-aina, di mana, di mana? Maka kata mereka, enggak boleh nanya Allah di mana. Gitu. Ya. Ba'dama waqa'a hadzal lafdu bi'ainihi minar rasul. Setelah terdapat lafaz ini dengan lafaznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maratan sa'ilan ghairuhu. Yang maratan sekali apa namanya? Yang bertanya kepada beliau sekali dan selainnya sebagaimana dalam hadis wa maratan mujiban liman sa'alahu biqaulihi aina kana rabbuna. Tapi ini hadis dhaif ya. Dan beliau berkali-kali menjawab ya. Itu maratan sa'ilan ghairuhu berkali-kali ya. Beliau menjelaskan lafaz ini Allah di atas, Allah di atas bagi kepada orang bertanya selah ya kepada beliau. Juga dalam hadis maratan mujiban dan berkali-kali beliau ya, menjawab bagi yang bertanya kepada beliau aina kana rabbuka rabbuna ini sudah lewat itu di mana Rabb kita sebelum dia menciptakan di langit dan di bumi gitu kan. Nah adapun ya sabda Nabi al arsu fauqal ma, ars itu di atas air, maka dalam hadis ini terdapat al jama' al jam kompromian, penggabungan antara iman kepada ketinggian Allah Ta'ala dan keimanan kepada Allah di atas arsnya. Ya, apa? Iman dengan ketinggian Allah di atas arsnya dan juga keimanan bi'ihatati ilmihi. Cakupan ilmu Allah al-mawjudati yang mawjudat kuliha. Bil-mawjudat terhadap mawjudat itu makhluk. Semua. Subhanahu wa man huwa aliyun fi duluhi, maka subhanallah maha suci Allah dialah yang maha tinggi ya fi duluhi pada dekatnya qaribun fi uluhi tapi dia dekat di ketinggiannya. Nah cukup dulu ya insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ini Mu'attilah dikasih hadis jari ini ya Mas. Empat mereka ya menafikan Allah mustahil. Nah, mereka mengatakan hadis ini syad mutarib atau sekandak mereka aja mereka mau ngomong apa.